Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita murojaah baru saja ikhwani fillah itu terus-menerus dilatih sehingga betul-betul mutqin pada bab ma'rifati alamatil i'rab. Ini merupakan bab yang penting dan memang saya tidak membawakan tambahan-tambahan yang meluas. Bisa saja masing-masing dari jamak taksir, jamak mu'annas salim atau dari yang lainnya kita bahas secara meluas bisa. Cuman hanya akan menambah semakin ruwet ya bagi para pemula. Tayyib. Jadi bersabar insyaallah taala akan kita dapatkan penjelasan-penjelasan yang lebih luas pada kitab-kitab berikutnya. Yang jelas target kita ikhwanillah dari pembahasan bab alamatil i'rab antum semua telah paham ya masing-masing tanda-tanda i'rab kemudian letak-letaknya. Bisa ya menyebutkannya walaupun dibolak-balik. Sekarang pembahasannya masih berhubungan dengan bab tersebut ikhwan fillah. Ya bab tersebut. Dan ini seakan-akan merupakan kesimpulan dan ringkasan dari apa yang disebutkan oleh pengarang pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Baik, kita baca al-mu'rabat. Yaitu kata-kata yang di-i'rab. Al-mu'rabat jamak dari mu'rab. Telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, di sana ada i'rab, ada mu'rab. Di sana ada bina dan ada mabni. Masih ingat apa itu i'rab? Hamzah. Perubahan akhir atau keadaan akhir suatu kata dikarenakan perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya, ini namanya i'rab. Jadi i'rab itu perubahannya, sedangkan mu'rab kata yang mengalami perubahan. Dan lawannya adalah bina dengan mabni. Bina yaitu apa, Mbak Muhammad? Ini apa? Bina atau mabni? Ada bina, ada mabni. Nah, bina adalah tetapnya akhir suatu kata, ini namanya bina. Adapun mabni katanya, yaitu kata-kata yang tetap akhirnya. Baik. Nah, sekarang yang dibahas di sini ikhwan fillah adalah al-mu'rabat, yaitu berarti kata-kata yang bisa di-i'rab, yaitu kata-kata yang akhirnya mengalami perubahan dikarenakan perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Qala al-musannifu rahimahullah faslun, fasal. Yang fasal dibawakan oleh para pengarang ikhwani fillah sebagai cabang dari suatu bab. Di sana ada bab, kemudian bab itu terdiri dari beberapa fasal. Jadi cabang dari bab yang telah kita lewati yaitu babu ma'rifati alamatil i'rab. Qala al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil huruf. Kata-kata yang di-i'rab itu ada dua macam. Satu macam atau satu golongan yang di-i'rab dengan harokat, dan satu golongan lagi di-i'rab dengan huruf. Jadi semua kata-kata yang di-i'rab itu ikhwani fillah ya bisa dibagi menjadi dua pembagian. Yang pertama yaitu kata yang di-i'rab dengan harokat, Dalam artian tanda i'rabnya adalah harokat. Dan harokat dalam bahasa Arab ada berapa? Ada 4, yaitu dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Sukun ikhwan fillah pada hakikatnya bukan harokat kalau kita ya memperhatikan, karena sukun adalah dimatikan. Namun diikutkan ke dalam kategori harokat. Paham? Suatu kata yang disukun, orang mengatakan apa? Tidak berharokat. Namun dalam pembahasan ini, sukun dimasukkan dalam kategori harokat. Ya. Jadi harokat, dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Ini satu golongan. Kemudian golongan yang lain yang diirab dengan huruf. Maksudnya ikhwanul fillah bahwasanya kata tersebut tanda i'rabnya adalah dengan huruf. Telah kita lewati pada pembahasan yang lalu pada bab tanda-tanda i'rab. Nah, huruf-huruf yang menjadi tanda i'rab itu huruf apa saja? Karena tentunya tidak semua huruf menjadi tanda i'rab. Sekarang kita runtut dari i'rab rafa'. Di sana ada huruf yang menjadi tanda i'rab. Apa saja abadnya apa? Pada i'rab rafa', huruf yang disebutkan sebagai tanda i'rab rafa' apa saja? Al-waw. Kemudian an-nun. Kemudian alif. Ya. Ada 3 pada i'rab rafa'. Kemudian pada i'rab nasab ada berapa yang berupa huruf? Apa itu? Alif, ya. Hadfun nun, tayyib. Alif, ya. Hadfun nun. Wawu tidak ada? Ada? Tidak? Yang mana yang betul? I'rab nasab tidak ada wawu. Kemudian i'rab khafat, hurufnya apa yang ada di situ, apa mujahid? Iya. Kemudian i'rab jazm, apa Bang Firman? Hah? Hadf, ya, dimasukkan di situ. Jadi kalau dilihat hurufnya cuma berapa huruf? Wawu, alif, ya, kemudian nun. Ya, wawu, alif, ya, dan nun. Ini huruf-huruf yang menjadi tanda i'rab. Ada 4 huruf saja. Dan harokat yang menjadi tanda i'rab juga 4. Nah, sekarang akan diperinci mana-mana yang di'rab dengan huruf dan mana-mana yang di'rab dengan harokat. Qala فَالَّذِي يُعْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ أَرْبَعَةُ أَنْوَعٍ. Maka kata yang di'rab dengan harokat ada 4 macam. الْإِسْمُ الْمُفْرَدُ وَجَمْعُ التَّكْسِيرِ وَجَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمُ وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٍ. Ini 4 kata yang di'rab dengan harokat. Yang pertama isim mufrad, telah kita lewati maknanya, yaitu secara mudahnya adalah kata benda tunggal. Wajam'u taksir, jamak taksir, telah kita lewati pula, secara mudah disebut dengan apa? Kata jamak yang tidak beraturan. Wajam'u mu'annas salim, jamak mu'annas salim. Dan yang keempat, wal fi'lul mudhari', fi'il mudhari', yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'. Telah berkali-kali pula kita bahas syai'un, yang dimaksud di sini apa? Apa Abdurrahman? Fa'u jama'ah alif tathniyah ya mu'annatsah mukhatabah. Tayyib, berarti fi'il mudhari' yang tidak bertemu akhirnya dengan tiga perkara ini, maka dia di'irab dengan harokat. Nah, wa kullu hadza, semuanya itu, yaitu keempat kata yang disebutkan tadi, turfa'u bidhammati wa tunsabu bil fathati wa tuhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Semuanya dirafakkan dengan dhammah, keempat-empatnya. Wa tunsabu bil fathah, dan dinasabkan dengan fathah. Wa tuhfadu bil kasrah, dan dikhafatkan atau dijarkan dengan kasrah. Wa tujzamu bis sukun, dan dijazamkan dengan sukun. Lihat, ya, semua keadaan ini ikhwani fillah, kita dapati bahwasanya keempat perkara tadi, isim mufrad dan teman-temannya, tanda-tanda i'rabnya adalah tanda-tanda i'rab asli suatu i'rab, ketika rafa, dhammah, ketika nasab, fathah, ketika khafat, kasrah, dan ketika jazam, sukun. Namun tidak semuanya. Ya, di sana ada pengecualian beberapa kata pada keadaan selain rafa. Adapun rafa, keempat-empatnya masuk pada apa? Dhammah. Tayyib. Keempat-empatnya tandanya dhammah. Wa kharaja 'an dhalika thalathatu asya', dan keluar dari yang demikian itu tiga perkara. Jam'ul mu'annats salim yunsabu bil kasrah. Keluar dari hukum asal ini, yaitu jama' mu'annats salim, karena dia dinasabkan dengan kasrah, tidak dengan fathah. Wal ismul ladzi la yansarifu yuhfadhu bil fathah, dan isim yang tidak bisa menerima tanwin, dia khafatnya dengan fathah, tidak dengan kasrah. Kemudian wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir yujzamu bihadfi akhirih, dan fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf illah, maka dia dijazmkan dengan membuang akhirnya. Baik. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan kemarin ikhwan fillah. Kita baca syarahnya akan semakin jelas. Qala hafizahullah ta'ala hadzal faslu lakhasa fihi al-musannifu jami'a ma taqaddama fi babi 'alamatil i'rab. Fasal ini pengarang meringkas, ya, padanya semua apa-apa yang telah lewat pada bab alamatil i'rab. Faqala, maka beliau mengatakan al-mu'rabatu qisman. Kata-kata yang bisa di-i'rab itu ada dua macam. Ismun yu'rabu bil harakah ad-dhammati wal fathati wal kasrati was sukun. Golongan yang di-i'rab dengan harakah, yang harokat ini empat disebutkan di situ, dhamma, fathah, kasrah, dan sukun. Wa qismun yu'rabu bil huruf, dan golongan yang lain yang di-i'rab dengan huruf, yaitu telah kita sebutkan tadi huruf-hurufnya, hanya empat juga, tidak semua huruf, yaitu al-wawi wal alifi wal ya'i wan nun, yaitu wawu, alif, ya, dan nun. Wabada al-musannifu bidhikril mu'rabati bil harakati li'annaha al-aslu. Dan pengarang memulai dengan menyebutkan kata-kata yang di-i'rab dengan harakat. Kenapa disebutkan lebih dahulu? Karena memang kata-kata itulah yang asal. Ya, asal dari ya tanda-tanda i'rab, ya, adalah tanda-tanda yang tempatnya pada empat macam tadi. Ya, asal-asal apa? Wa bada al-musannifu bi dhikril mu'rabati bil harakati li'annaha al-aslu. Pengarang memulai dengan menyebutkan kata-kata yang di-i'rab dengan harakat dikarenakan tanda-tanda itu yang merupakan tanda-tanda asal. Dhamma, fathah, kasrah, sukun itu merupakan tanda asal masing-masing i'rab. Baik. Nah, kalian bisa melihat diagram yang disebutkan di bawah ini. Dipahami? Ya. Al-mu'rabatu bil harakat. Kata-kata yang di-i'rab dengan harakat. Kalian lihat ada empat kata. Tayyib, yaitu nomor satu isim mufrad, nomor dua jam'u taksir, nomor tiga jama' mu'annas salim, dan nomor empat al-fi'lul mudhari. Nah, masing-masing dari keempat kata ini ikhwani fillah terbagi menjadi dua, kecuali jama' mu'annas salim. Isim mufrad terbagi menjadi dua, ada yang munsharif dan ghairu munsharif. Jama' taksir juga demikian, terbagi menjadi dua, munsharif dan ghairu munsharif. Sedangkan jama' mu'annas salim tidak, karena semua jama' mu'annas salim keadaannya apa? Munsharif. Kemudian yang keempat, al-fi'lul mudhari', ini terbagi menjadi dua, ada yang sahih dan ada yang mu'tal. Yang sahih, yang hurufnya bukan berupa huruf illah di akhirnya. Nah, kemudian dari keempat kata ini ikhwani fillah dipasang-pasangkan pada empat i'rab. Kalian lihat ke samping kiri, fi halati raf'i, kemudian sampingnya fi halati nasbi, sampingnya lagi fi halati jarri, dan terakhir fi halati jazm. Kita baca masing-masing keadaan. Pada keadaan rafa, kalian lihat isim mufrad baik yang munsharif maupun yang ghairu munsharif tandanya apa? Di situ dhamma. Ya, kalian bisa memahami kan? Dipahami diagram ini akan memudahkan kalian memahami apa yang dikatakan oleh pengarang matan. Kemudian pada keadaan nasab isim mufrad baik yang munsharif maupun ghairu munsharif tandanya apa Ahmad di situ? Fathah. Adapun pada keadaan jar, entahnya Husain. Pada keadaan jar, isim mufrad, munsharif dan ghairu munsharif dibedakan tandanya atau sama? Beda. Kalau munsharif tandanya kasrah, kalau ghairu munsharif fathah. Tayyib. Sekarang Abu Ja'far. Jamak taksir. Pada keadaan rafa, antara munsharif dan ghairu munsharif sama atau beda? Sama. Ya, tandanya dhamma. Tayyib. Ya, munsharif dhamma, ghairu munsharif dhamma. Diagram ini kalian, saya ingin kalian paham diagram tersebut sehingga mudah nanti murojaahnya. Kemudian ketika nasab antara munsharif dan ghairu munsharif pada jamak taksir tandanya sama atau beda? Usama. Sama, yaitu apa? Fathah. Tayyib. Tandanya fathah. Dilihat di tabelnya. Dan dalam keadaan jar, munsharif dan ghairu munsharif pada jamak taksir sama atau beda, Abu Mujahid? Nah, kalau munsharif tandanya apa? Kasrah. Kalau ghairu munsharif tandanya fathah. Nah, sekarang yang ketiga jamak mu'annas salim. Pada keadaan rafa tandanya apa Husain? Jamak mu'annas salim pada keadaan rafa apa tandanya? Dhamma. Kemudian dalam keadaan nasab tandanya apa? Hurufan kasrah. Dalam keadaan jar tandanya apa? Hamzah. Kasrah. Dalam keadaan jazm tandanya apa? Abang Rahman. Tidak ada. Kenapa? Karena ya jazm bukan isim. Tayyib. Jazm tidak bisa kemasukan isim. Kemudian yang terakhir fi'il mudhari'. dibedakan yang sahih dan muqtal. Tandakan dan rafak, perbedaan ini tidak berarti. Ya, tidak berarti karena sama saja antara yang sahih dan yang muqtal, tanda rafaknya dengan apa? Apa Muhammad? Dengan dhamma. Cuma yang perlu nanti diperhatikan bahwasanya dhammah ketika muqtal itu dhammah yang bagaimana? Wildan. Sama-sama dhammah yang sahih akhir dan muqtal akhir, tapi dhammah pada fi'il mudhari yang muqtal akhir itu dhammah yang bagaimana? Hah? Yang mana yang nampak? Yang sahih akhir nampak, yang muqtal akhir muqaddarah tidak nampak. Baik. Kemudian pada keadaan nasab juga sama, tandanya adalah apa? Apa jawaban? Fi'il mudhari sahih akhir dan muqtal akhir, ketika nasab tandanya fathah. Baik, sama kedua-duanya fathah. Dan dalam keadaan jar tidak ada di sini hitam. Maksudnya hitam ini tidak ada karena fi'il mudhari' tidak bisa masuk pada huruf jar, tidak masuk pada i'rab jar. Kemudian dalam keadaan jazm inilah baru perbedaan mempunyai dampak. Karena yang sahih akhir itu tanda jazmnya apa Ahmad? Yang sahih akhir tanda jazmnya dengan sukun, yang muqtal akhir dengan hadfu akhirihi. Tayyib, fahimtum? Tayyib, perhatikan ini yang belum memahami bagaimana cara membaca diagram, ya, ditanyakan kepada teman-temannya. Mudah insyaallah taala. Nas'alullah taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.